datang lagi kepada tak sudi aku melihat lagi wajahmu. Aku yang kecewa, aku yang berat. Untuk apa kau datang lagi datang lagi kepadaku. Tertutup sudah pintu hatiku untukmu. Aku yang sengsara karena dusta. Untuk apa kau datang lagi kepadaku? Datang lagi kepadaku.